Baik. Kita lanjutkan. Kemarin sampai mana? Isim mausulnya yang bagian mana? Masih isim mausul yang mukhtas, udah masuk ke mukhtas ya. Bukan belum yang ke mustarok. Sampai ke yang zu atau iyah belum. Wa minhu lau yasalimuna. Oh ya, sampai ke alazi. Kemudian waman, wama, waal itu sudah belum? Itu sudah ya, waman, waal sudah. Zu atau iya sudah ya? Waman bi'aksi wa minhu yamshi. Walu gotu tayin istimalu itu sudah belum? Zu atau iya sudah belum ya? Sudah ya? Ya kan sudah kan? Oke, kita ulangi lagi. Walu gotu tayin istimalu zu mausulatan. Lugohnya bani to'i, mereka menggunakan zu itu sebetulnya isi maus, sebagai isi mausul, bukan zu dari al asma usitah, bukan zu yang artinya pemilik, bukan itu bani to'i. Zu artinya al-ladi. Digunakan apa enggak sekarang? Yang enggak digunakan jumhur mayoritas orang Arab sekarang tidak menggunakan zu sebagai pengganti alladzi. Ya tetap menggunakan alladzi. Kalau kita lagi ngumpul-ngumpul dengan orang dari Bani To'i, bolehlah kita menggunakan zu dengan maksud alladzi. Si zu ini watakulu lil akili wali ghairihi. Bisa untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Seperti halnya alladzi. Wa ashharu lughatihim fiha annaha takunu bilafdin wahidin. Yang paling terkenal dari Bani To'i bahwasanya dalam masalah zu ini, bahwasanya si zu ini hanya dengan satu lafaz saja, zu saja, tidak ada bentuk jamaknya. Itu yang paling terkenal. Zu ini lil muzakari wal muannasi mufradan musannan wa majmu'an, semuanya pakai zu. Itu yang paling terkenal. Fatakulu, maka engkau mengatakan begini, ja'ani zu qoma, telah mendatangi saya dia yang tadi berdiri. Dianya laki-laki satu orang. Atau zuqomat, dia perempuan satu orang. Atau zuqoma, mereka berdua. Atau zuqomata, mereka berdua perempuan. Atau zuqomu atau zuqumna. Gitu. Laki-laki perempuan, satu, dua, tiga. Semuanya pakai zu. Perbedaannya dengan alazi. Kalau alazi hanya khusus di muzakkar, mufrad, berakal tidak berakal sama. Itu alazi. Alazi khusus untuk muzakkar, kemudian mufrad. Berarti muannas tidak bisa pakai alazi. Berarti musannad dengan jamak tidak bisa pakai alazi. Nah, yang alazi ini untuk berakal dan tidak berakal muzakkar. Masjid pakai al-lazi, at-talib pakai al-lazi. Kalau zu lebih luas lagi. Zu ini mau berakal tidak berakal, mufrad, musanna, jamak, muzakkar, muannas, sama semuanya pakai zu. Itu yang paling terkenal. Wa minhum man yaqulu fil mufradil muannasi, dan di antara Bani To'i juga sebagian orang dari Bani To'i mengatakan isim mausul yang sebagai pengganti al-lazi untuk mufrad mu'annas perempuan satu orang, mereka menggunakan bukan zu, tapi zatu. Tentu saja, kalau urusannya seperti begini, ini akan mirip dengan zu yang dari minal asma'i sittah, zu yang artinya sohib, ya enggak? Seperti misalkan, akhi, saudara saya, ya kan, zu ilmin kasirin. Artinya apa? Zu di situ artinya apa? Akhi zu ilmin kasirin. Saudara saya memiliki ilmu yang banyak. Zu di situ bukan alladhi. Beda dengan begini. Akhi zu dorobaka. Saudara saya yang memukul kamu. Akhi zu dorobaka. Saudara saya adalah yang memukul kamu. Itu kan? Zu dorobaka. Nah, ada juga yang mengatakan ukhti zatu dorobatska. Ukhti zatu dorobatska. Saudari saya adalah yang memukul kamu. Nah, zatu di sini sama seperti zu yang artinya alladhi. Ini mirip dengan zatu yang sohibah juga. Ukhti zatu mansabin wa jamalin. Gitu kan? Saudari saya memiliki, ya kan, harta dan memiliki kecantikan. Zatu yang artinya sohibah dengan zatu yang artinya alati jadi mirip. Gitu. Taunya dari mana? Lihat setelahnya. Apakah setelahnya berupa jumlah atau bukan? Ya kan? Karena silah mausul itu harus jumlah. Wa fi jam'il mu'annasi ja'ani zawatukumna. Telah mendatangi saya. Allai kumna. Gitu asalnya. Orang para perempuan yang tadinya berdiri. Wa huwal musyaru ilaihi biqaulihi. Inilah yang diisyaratkan oleh beliau dengan perkataan beliau. Wa kallati aidon. Seperti allati juga. Gitu ya. Zu itu seperti allati. Wa minhum. Dan diantara mereka juga. Jadi ada yang hanya zu saja. Ada yang zu dan zatu saja. Nah, ada yang lebih luas lagi, lebih mirip lagi dengan zu yang artinya sohib. Kalau zu yang artinya sohib, kalau dilihat berdasarkan mu'annas mu'zakar, mufrad musanna jama', apa saja zu yang artinya sohib? Zu, ya kan? Kemudian mu'annasnya itu zatu, dua-duanya mufrad. Kalau misalkan dua orang zawa, ya kan? Zawai ada di Al-Qur'an ya enggak? Zawai adlin. Jadi zawa. Ya di situ jadi jadi alamat nasabnya atau alamat jarnya. Nah, kalau perempuan kan tadi ngurutnya mau apa? Mau muzakkar dulu. Kalau muzakkar begini. Zu, zawa, zawu. Kalau perempuan zatu, zawa, zatu, kemudian zawata, kemudian zawatu, zawata, taknya panjang ada alifnya, ya. Zatu, zawata, dengan zawatu, itu untuk yang perempuan. Itu semuanya pelebaran dari zu yang artinya asma'us sittah. Nah, di Bani To'i, sebagian Bani To'i, kalau yang jumhurnya, yang terkenalnya tentu saja. Zu yang mirip dengan asma'us sittah, hanya itu saja untuk semuanya. Tapi ada juga yang lebih, akan jadi mirip dengan zu dan teman-temannya yang artinya pemilik. Zu artinya alladhi, zatu artinya allati, gitu kan? Nah, ada juga yang zawatu artinya allai. Wa minhum man yusanniha wa yajma'uha fayaqulu zawa wa zawu. Di antara mereka juga ada yang menjamakannya dan memusannakannya. Firrofi wazawai wazawi fin nasbi wal jari. Semakin mirip dengan yang tadi. Zu zawa zawu. Ya kan? Zu zawa zawu. Zu itu kan ketika rofa. Kalau ketika nasob, jadi begini urutannya. Zu zawa zawu. Za zawai zawi. Zi zawai zawi. Dengan tiga kondisi rofa, nasob, sama jarnya. Gitu ya enggak? Tabarokas murabbika. Zul jalali apa zil jalali? Tabarokas murabbika. Zil jalali. Naat dari robbi. Robbinya kan majrur dia. Mudhof ilaih dari ismu. Gitu ya. Tabarokas murabbika zil jalali wal ikrami. Gitu kan? Zuzazi. Zawa zawai zawai zawu zawi zawi zawil kurba, ada kan di Al-Qur'an. Gitu. Nah, itu yang artinya sohib. Nah, ternyata yang artinya isi mausul juga sama perubahannya. Sebagian ada dari sebagian dari Bani To'i. Tentu saja ini bikin kita bingung. Gitu. Zawu zawu zawa zawu firrofi wa zawai wa zawi fir nasbi wa jarri wa zawata firrofi wa zawatai fil jarri wa nasbi untuk muannas musanna wa zawatu firrofi wa hiya mabniyatun ala dhommi. Nah, mabni di atas huruf di atas tanda dhamma. Jadi, perbedaan antara zawatu Bani To'i yang artinya alai dengan zawatu jumhur yang artinya sohibat, para pemilik perempuan. Kalau zawatu yang sohibat itu dia mu'rob, i'robnya i'rob jama' mu'anas salim. Zawatu, zawati, zawati. Tapi kalau yang zawatu Bani To'i yang artinya alai, mabni dia. Zawatu inna zawatu in min zawatu. Gitu katanya. Wahia mabniyatun ala dhommi. Wahaka asyaihu Bahauddin ibn Nahas. Syekh Bahauddin ibn Nahas menghikayatkan. Anna i'robaha ka i'robi jam'il mu'annasi. Nah, bahwasanya i'robnya seperti i'rob jamak muannas salim juga. Nah lo, semakin mirip dengan zawatu yang artinya sohibat. Gitu. Jangan digubris, enggak sering muncul. Di kitab tuh enggak pernah ada yang pakai Bani To'i, enggak. Kitab-kitab standar tuh tidak menggunakan lugah Bani To'i, enggak. Ini hanya sekedar pengetahuan saja. Wal asyharu fi dzu hadhihi, yang paling terkenal di zu ini akni al mausulata, yaitu zu yang artinya isim mausul, antakuna mabniyatan, mabni dia. Kalau zu yang artinya sohib, zu zazi, gitu kan, zu inna za min zi. Tapi yang paling terkenal dari zu Bani To'i ini mabni, yaitu wa minhum man yu'ribuha, di antara mereka ada juga yang mengi'rabkannya bil wawi raf'an wa bil alifi nasban wa bil ya'i jarron. Dirafakan dengan wawu ujungnya, dinasabkan dengan alif ujungnya, dijarkan dengan ya ujungnya. Mirip jadinya dengan zu yang artinya sohib. Yang paling terkenal, jadi begini contoh kalimatnya. Ya. Contoh kalimatnya begini. Muhammadun zu ilmin kasirin. Ra'aitu Muhammadan za ilmin kasirin. Alkitabu min Muhammadin zi ilmin kasirin. Semuanya artinya sahib. Nah, sekarang zu yang artinya alladzi. Nah, misalkan begini. Zalika talibu zu dorobaka. Zalika talibu zu dorobaka. Alladzi dorobaka. Zunya di situ marfu karena dia jadi khobar. Atau ra'aitu za dorobaka. Saya melihat yang memukul kamu. Alkitabu min Zi. Dorobaka. Nah, ada juga yang kayak gini, tapi yang paling terkenal zu semuanya. Jadi zalika talibu zu dorobaka. Ra'aitu zu dorobaka. Alkitabu min zu dorobaka. Itu yang paling terkenal. Tapi ada juga yang i'rabnya itu seperti i'rab zu asma'us sittah. Ada, tapi enggak terkenal. Yang zu yang kayak gitu aja enggak terkenal, apalagi yang ini. Fayaqulu, maka dia mengatakan begini. Ja'ani zu qoma wa ra'aitu dza qoma wa marartu bi dzi qoma. Zu zari di sini artinya alladzi, bukan artinya sahib. Fatakunu, maka si zu di sini mislu zi bimakna sohib. Seperti zi perubahannya yang artinya sohib, pemilik, minal asma'i sittah. Wa qadruwiya qawluhu, sungguh telah diwaraitkan perkataan. Fa imma kiramun musiruna lakituhum, fahasbiya min zi indahum makafaniya. Bil ya'i alal i'rabi wa bil wawi alal bina'i. Ada juga yang mengatakan fahasbiya min zi indahum. Ada juga yang mengatakan fahasbiya min zu indahum. Karena setelah zu di sini tahu dari mana? Zu di sini bukan artinya asma'us sittah, artinya sohib. Lihat di depannya ada kalimat indahum makafaniya. Mereka mempunyai apa-apa yang mencukupkan kami. Gitu maksudnya. Bukan mencukupkan, kan mencukupkan saya. Kafani, ya-nya difathahkan, kafaniya. Wa amma zatu, adapun zatu, fal fasihu fiha antakuna mabniyatan ala dommi, rof'an wa nasban wa jarron. Adapun zatu untuk mu'annas satu orang yang artinya alati, yang paling fasih adalah mabniyun ala dommi. Mau dalam keadaan rofa, nasab ataupun jar. Berbeda dengan zatu yang artinya sohibah. Ya. Kalau zatu yang artinya sohibah, dia mu'rob. Alamat i'robnya apa? Alamat i'robnya apa? Zatu. Zatu di situ bukan. Jamak mu'annatsnya bukan. Zatu, zata, zati. Zata yaumin. Sering dengar kan? Gitu. Mislu zawatu, seperti zawatu, mabni juga dia. Wa minhum man yunibuha i'roba muslimatin. Di antara mereka ada juga yang mengi'rob zatu seperti i'robnya jamak mu'annas salim. Ya benar, i'rob muslimat. I'rob muslimat itu i'rob jamak mu'annas salim. Fayarfa'uha bidommati wa yansibuha wa yajurruha bilkasroti. Jadi zatu, zati, zati. Seperti riwayatnya An-Nahas, zawatu, zawati, zawati. Gitu. Kalau yang fasihnya zatu, zatu, zatu. Zawatu, zawatu, zawatu, semuanya isim mausul. Tapi kalau yang artinya sohib atau sohibat, sohibah atau sohibat, maka zatu, zata, zati. Zawatu, zawati, zawati. Itu maksudnya. Ada footnote-nya di sini. Berikutnya. Ini agak puyeng. Wa misluma za ba'da mastifhami. Wa misluma za ba'da mastifhami auman idza lam tulgha fil kalami. Kemudian yang berikutnya, kita sedang membahas mengenai isim mausul yang mushtarak. Untuk semuanya, yang pertama adalah man, kemudian ma, kemudian zu atau iya. Nah, yang berikutnya itu adalah za. Jika diletakkan setelah ma, yang artinya isim istifham. Ma za, gitu kan? Gitu maksudnya. Atau man. Jadi si za ini diletakkan setelah ma istifham atau man istifham. Idza lam tulgha fil kalami, jika tidak dimulgha, tidak di cancel dalam kalamnya. Puyeng kan terjemahannya? Madza sering dengar, manza sering dengar enggak? Ya kan? Ada di Al-Qur'annya enggak? Manzal ladzi. Nah, yakni maksudnya adalah annaza, bahwasanya za Jadi akan miripnya dengan apa? Beh, kok dibahas lagi? Ini akan mirip dengan zu atau iyah yang dihitung mufrad, yang dihitung mu'rob, ya enggak? Zu atau iyah kan ada yang mabni, zu, ada yang juga mu'rob, zu, za, zi. Nah, ini za akan mirip dengan di sini, ya enggak? Yakni bahwasanya za ikhtasot min baini sa'iri asma'il isyarati, bahkan mirip za di sini dengan isim isyarah. Haza, ya enggak? Haza, za yang artinya sohib dalam keadaan marfu, za yang artinya alladzi, bani to'i dalam keadaan masub di sebagian riwayat. Mirip tiga, ya enggak? Za, isim isyarah, haza, za, asma'u sittah, ya kan? Dalam keadaan nasob, inna za ilmin, atau za, isim mausul, bani to'i dalam keadaan nasob di sebagian riwayat, bukan yang terkenal. Ada tiga yang mirip. Nah, yang keempat, za sebagai isim mausul tersendiri. Bi'annaha tusta'malu mausulatan, bahwasanya si za di sini digunakan juga jadi mausul. Wa takunu mithluma fi annaha tusta'malu bilafdin wahidin. Maka si za di sini seperti ma, dalam hal bahwasanya si za di sini digunakan dengan satu lafaz. Lil muzakari wal muannasi, muzakar muannas, mufradan kana au musannan au majmu'an, atau mufrad musanna ataupun jama'. Akil ghair akilnya enggak disebutkan di sini. Contoh, man za indaka, siapa yang berada di sisimu, ya. Wa ma za indaka, apa yang ada di sisimu, apa yang kamu punya. Sawa'un kana ma indahu mufradan muzakkaron au ghairahu, sama saja apakah yang ada di sisinya itu satu, dua, ataupun banyak. Seperti misalkan begini. Man za indaka, ya, siapa yang ada di sisi kamu? Jawabannya akhi, jawabannya tolibani, jawabannya tulab, bodo amat, semuanya pakai za. Ma za indaka, mau jawabannya kitabun, kitabani, kutubun, tidak berakal tidak disebutkan di sini, ya enggak? Berakal tidak berakal enggak disebutkan di sini. Jadi baik jawabannya itu tolibun, tolibani, gitu kan, ataupun tulabun, sama semuanya. Wa syartu istimaliha, syarat za sebagai isim mausul, wa syartu istimaliha mausulatan itu jadi hal, ya. Sahibul halnya adalah ha, ya. Sahibulnya adalah ha. Istimaliha, istimal itu masdar ya, malu amal fi'il. Antakuna itu khobar dari wasyartu. Antakuna masbuqatan bima au man al istifhamiyataini. Syarat za yang artinya isim mausul saja, bukan za yang artinya bani to'i, harus didahului si za ini oleh ma ataupun man yang artinya pertanyaan. Bukan ma yang artinya isim mausul juga. Ma itu kan ada yang isim mausul, ya enggak? Man itu kan ada yang isim mausul, ya enggak? Nah, man dan ma yang isim istifham, bukan man dan ma yang isim mausul juga. Aduh, jadi ada dua mausul. Ma mausul, za mausul, enggak boleh. Gitu. Nahu seperti man za ja'aka wa ma za fa'alta. Gitu. Siapa yang mendatang kamu dan apa yang kamu kerjakan? Faman ismu istifhamin. Man isim istifham. Wa huwa mubtada'un. Man itu mubtada. Wa za mausulatun bi mana alladzi. Ya. Man za ja'aka? Siapa yang mendatangimu? Gitu kan? Seakan-akan mengatakan man alladzi ja'aka. Wa za bi mana wa za mausulatun bi mana alladzi, wa huwa khabaru man. Nah, si za itu jadi khabarnya. Yang alladzi ja'aka, ya enggak? Bukan man za itu satu posisi mubtada, bukan. Itu nanti ada perbedaannya. Mana barusan tuh? Wa ismu istifham wa mubtada wa za mausul bi mana alladzi, wa huwa khabaru man. Waja'aka silatul mausul. Ja'aka silah mausul dari za. Wa takdir perkiraannya adalah begini. Manil ladzi ja'aka, siapa yang mendatangimu. Gitu ya. Oke. Wa kadzalika ma mubtada'un wa za mausulun bi mana ladzi wa huwa khabaru ma wa fa'alta silatuhu, dan fa'alta adalah silahnya. Wal a'idu mahdzufun, a'idnya atau robitnya dihapus. Wa takdiruhu ma za fa'altahu, hu-nya kembali ke si za. Ya, hu-nya kembali ke si za. Takdirnya adalah ma allazi fa'altahu, apa yang kamu kerjakan. Gitu ya. Wa taraza biqaulihi, dikecualikan dengan perkataan beliau, idza lam tulgha fil kalami, jika kalamnya itu tidak mulghat. Kalau kalamnya itu mulghat itu artinya apa? Mulghat itu artinya itu tidak berfungsi. Nah, kalau kalamnya itu tidak berfungsi, berarti berfungsi. Min antaj alama, dikecualikan dari dengan perkataan beliau, idza lam tulgha fil kalami, dikecualikan dari engkau menjadikan ma itu, ma dengan za-nya itu atau man dengan za-nya itu sebagai satu kata. Lil istifhami, sebagai sebuah pertanyaan. Ya. Nah, seperti misalkan, maka penulisannya lihat, kalau tadi kan dikasih spasi, kalau diceritakan yang punya saya ya. Kalau di sini disambung, madza indaka? Ayu syai'in indaka? Kalau misalkan madza indaka, ya tergantung istilah itu mau niatnya mau yang mana. Bunyinya sebetulnya artinya sama enggak, artinya tipis-tipis. Apa yang ada, apa yang kamu punyai dengan madza indaka dengan alladzi indaka, sama apa yang kamu, sama juga ding artinya. Wa kadzalika man dza indaka, fa madza mubtada'un wa indaka khabaruhu. Wa kadzalika man dza mubtada'un wa indaka khabaruhu. Fa dza fi hadzainil maudhi'aini mulghatun. Maka dza di sini tidak berfungsi sebagai isim mausul. Idza lam tulgha fil kalami. Kalau berfungsi si dza-nya di sini berfungsi sebagai isim mausul. Kalau tidak berfungsi sebagai isim mausul, maka simak dengan sidaknya atau siman dengan sidaknya dianggap sebagai satu kalimat. Tahu dari mana? Karena lafalnya sama, ya kan? Gak terlalu penting, yang penting tahu artinya. Lafalnya sama, kecuali kalau misalkan dikasih jeda. Ma za indaka atau ma za indaka, gak ada yang mengatakan di jeda, ya enggak? Ma za indaka, orang akan langsung mengatakan ma za indaka. Apa yang kamu punyai? Gitu. Pelapalannya sama, artinya mirip, ngapain dipusing-pusingin? Lewat. Yang penting pernah dengar. Jadi nanti ketika baca tafsir, oh iya, pernah dengar, paham, udah lewat doang. Enggak pernah digunakan dalam bahasa sehari-hari. Wa kulluhum yalzamu ba'dahu sila ala dhamirin la'ikin mustamilah. Semuanya, semua isim mausul yang mukhtas ataupun yang mustarok, bukan harfu mausul, harus ada setelahnya itu silah mausul. Nah, si silahnya ini harus mencakup di dalam si silahnya ini domir yang cocok yang kembali ke si isim mausul. Ada domir a'id atau domir robitnya. Al-mausulatu, isim-isim mausul seluruhnya harfiyatan kana au isminyatan. Yalzamu an yaqa'a ba'daha silatun tubayyinu ma'naha. Kalau yang harfu mausul harus ada silah, tapi enggak harus ada a'id. Tapi kalau yang isim mausul harus ada silah dan harus ada a'id, gitu katanya. Wa yushtaratu fi silatil mausuli al ismi, disyaratkan di silahnya isim mausul ismi, ini isim mausul ya. Disyaratkan di silah untuk isim mausul harus mencakup antashtamila ala domirin laikin bil mausuli, harus mencakup ke domir yang cocok yang kembali ke si mausul. In kana mufradan fa mufradun. Kalau mufrad, mufrad. Wa in kana muzakkaran fa muzakkarun. Wa in kana ghairuha fa ghairuha. Kalau selainnya maka selainnya. Jamak-jamak dan seterusnya. Seperti ja'anil ladzi darabtuhu, hu-nya kembali ke si alladzi. Tidak boleh ja'anil ladzi darabat, ja'anil ladzi darabtuha, itu tidak boleh. Ja'ani alladzi darabtuha, alladzi ini muzakkar satu orang. Darabtuha enggak ada yang cocok. Gitu ya. Muzakkar satu orang, orang ketiga, itu kan? Wa kadzalikal musanna wal majmu'i. Begitu juga dengan wa kadzalikal musanna wal majmu'u. Begitu juga dengan musanna dan jamak. Seperti ja'ani alladzani darabtuhuma wallazina darabtuhum. Jadi ada huma dan hum yang kembali ke si alladzani dan alladzina. Wa kadzalikal muannasu, begitu juga dengan yang muannasnya. Ja'at ja'atil lati darabtuha. Telah datang dia perempuan yang saya memukulnya. Wallatani darabtuhuma wallati darabtuhunna. Gitu. Ini harus ada domir di silah mausul, harus ada domir yang cocok dengan si isim mausul. Domirnya domir apa? Apakah domir rafa, domir nasab atau domir jan? Nanti. Wa qad yakunul mausulu lafdhuhu mufradan muzakkaran wa ma'nahu musannan au majmu'an au ghairuhuma. Terkadang si isim mausul ini lafadznya adalah mufrad muzakkar, tapi maknanya musanna ataupun jamak atau selainnya. Wadzalika nahu, contohnya seperti man wa ma. Man wa ma kan memang mustarok, ya enggak? Idza qasadta bihima ghairal mufradil muzakkari. Kalau engkau memaksudkan dengan keduanya yaitu man dan ma, bukan mufrad juga bukan muzakkar. Mufrad muzakkar. Fayajuzu hina idzin mura'atul lafdi, maka boleh ketika itu hanya memperhatikan makna saja. Wa mura'atul makna, juga boleh memperhatikan maknanya saja. Yaitu contoh a'jabani man qoma, a'jabani man qomat, a'jabani man qoma, a'jabani man mata, man qomu man kumna, ala hasabi ma yu'na bihima, berdasarkan apa yang dimaksud diinginkan dengan keduanya. Cuman biasanya man tu mufrad muzakkar, memang begitu ya kan. Tapi boleh saja man di sini selain mufrad muzakkar. Mufrad musanna muzakkar musanna, muzakkar jamak gitu ya. Seperti misalkan begini, kita kan sering itu begini. Alladzi mah jelas ya. Man misalkan ra'aitu man darabatka. Nah, itu jarang. Gitu ya. Saya melihat perempuan yang memukul kamu, ya kan? Ra'aitu man darabatka. Nah, ini jarang. Yang sering terjadi adalah ra'aitu man darabaka. Gitu ya. Kalau saya mengatakan ra'aitu man darabaka, ini berarti ngelihat ke lafad man. Man itu kan memang mufrad muzakkar, ya enggak? Padahal maksud saya itu adalah dia perempuan. Saya telah melihat seorang perempuan yang kemarin dia nabok lo, gitu kan? Nah, saya boleh mengatakan ra'aitu man darabaka, ngikutin ke lafadznya atau ngikutin ke maknanya. Karena itu yang saya inginkan, ya enggak? Maknanya adalah perempuan. Ra'aitu man darabatska. Atau misalkan karena kan mausul itu kan bisa jadi na'at, ya enggak? At-talibatu, ya kan? Man, tapi enggak cocok nih kalimat at-talibatu man. Karena man di sini na'at dengan isi mausul itu bisa. Tapi apakah na'at dengan isi mausul mustarok? Nah, ini yang belum saya temuin. Saya bikin contoh yang belum ada di kitabnya. Salah berarti kan? Enggak. Bahasa itu harus ada contohnya. Kalau isi mausul yang lain, isi mausul ini bisa jadi na'at. Isi mausul bisa jadi na'at. Tapi yang banyak terjadi itu adalah isim mausul yang jadi natu yang isim mausulnya itu yang muhtas, yang alladzi. Albaitu alladzi amama baitika, ya kan? Baitu ustadzi. Rumah yang berada di depan rumahmu itu rumahnya ustaz saya. Albaitu mubtada, alladzi itu naatnya. Alladzi isim mausul, amama baitika itu silah mausulnya. Albaitu alladzi amama baitika itu mubtadanya, baitu ustadzi itu khobarnya. Nah, boleh tidak diganti si alladzinya ini dengan man? Saya belum nemu. Dalam artian memberi naat dengan isim mausul, tapi isim mausulnya bukan yang muhnas tapi yang mustarok. Nah, saya enggak tahu. Tadi saya cuma bikin-bikin saja, tapi dipikir-pikir belum pernah terjadi juga, saya belum pernah nemuin. Kalau misalkan pakainya alladzi itu banyak. Gitu ya. Nah, maka contohnya ya berarti contohnya ada di sini saja. Ra'aitu man darabatska atau ra'aitu man darabaka. Ketika yang saya maksud adalah perempuan banyak, maka bisa dua. Ra'aitu man darabaka tetap ngikutin ke lafad man yaitu muzakkar mufrad, atau ngikutin ke mana yang ingin saya inginkan yaitu perempuan banyak. Ra'aitu man darabnaka pakai dhamir hunna. Gitu ya, bisa kayak begitu ya. Oh, misalkan ceritanya begini, gue dipukul sama perempuan banyak, sama si Aisyah, Fatimah, kemudian Khadijah ya, dia laporannya begitu. Nah, saya ngelihat orang-orang yang memukul kamu yaitu si Fatimah, Aisyah, Khadijah tadi, ya enggak? Jadi si hunnanya ini ya dribnaka atau dorobnaka itu kan domir hunna, hunnanya kembali kemana? Gitu kan, hunnanya kembali ke si man. Mannya itu siapa? Ya itu tadi perempuan-perempuan yang tadi. Itu maksudnya. Jadi bisa begini. Kalau misalkan misalkan ini kan biasanya untuk orang ketiga ya. Bagaimana kalau misalkan untuk orang kedua? Nah, itu nanti. Sekarang kita ke orang ketiga aja dulu. Kalau misalkan yang saya inginkan adalah laki-laki satu orang, enggak ada opsi kecuali harus mufrad muzakkar. Misalkan begini. Ra'aitu man darabaka. Enggak ada opsi yang lain karena yang saya inginkan adalah si Muhammad. Bagaimana kalau Muhammad dan Ibrahim? Maka ada dua. Ra'aitu man darabaka, ra'aitu man darabaka. Bagaimana kalau Muhammad, Ibrahim dan Zaid? Maka ada dua. Ra'aitu man darabaka ngikutin ke lafadznya atau ra'aitu man darabuka ngikutin ke maknanya. Bagaimana kalau misalkan Aisyah saja? Berarti ada dua. Ra'aitu man darabaka ngikut ke lafadznya atau ra'aitu man darabatska ngikut ke maknanya. Bagaimana kalau misalkan Aisyah dan Fatimah? Berarti ada dua. Ra'aitu man darabaka ngelihat makna lafadznya, ra'aitu man darabataka ngikutin ke maknanya. Aisyah, Fatimah, Khadijah, ra'aitu man darabaka atau ra'aitu man darabnaka. Itu orang ketiga. Bagaimana orang pertama? Ana man, anta. Nah, pertanyaan baru. Apakah pernah terjadi man ini sebagai pengganti dari orang isim mausul yang mustarok ya? Kalau yang muhtas banyak. Ana ladhi, ya kan? Nah, kalau aladhi banyak. Ini pernah saya tanyakan ke dosen saya. Tapi saya lupa nanya. Kenapa yang man nggak pernah saya tanyakan, ya nggak? Yang saya tanyakan tuh aladhi. Sat, bagaimana kalau misalkan aladhi? Ana aladhi setelah aladhinya apa? Apakah domir huwa atau domir ana? Ya kan? Saya yang memukul kamu. Ana alladzi. Nah, apakah dorobtuka, apakah dorobaka? Gitu kan? Ya enggak? Sayalah orang yang memukul kamu gitu kan? Ustadz lebih condong ke alladzi dorobaka. Ngikutnya ke domir huwa. Gitu kan? Nah, itu alladzi. Nah, yang man saya lupa nanya. Saya baru keingetan sekarang. Udah nanti PR. Ana man gitu kan? Saya yang memukul kamu. Ana man. Dorobaka anaman dorobtuka. Nah, saya nggak tahu apakah ini ada atau enggak permasalahan seperti ini. Nanti saya tanyain. Atau siapa yang mau nanyain duluan ke dosennya. Kalau aladhi banyak, ya kan? Antaladhi, huwaladhi, gitu kan? Itu banyak. Kalau huwa jelas punya cuma punya satu osi, ya kan? Huwaladhi dorobaka, dialah yang memukul kamu, gitu kan? Beres. Kalau anta, berarti kemungkinannya ada dua. Antaladhi dorobani, antaladhi dorobani, atau antaladhi dorobtani. Ana berarti ada dua, ana alladzi dorobaka atau ana alladzi dorobtuka. Tapi Ustadz Budian, dosen nahu kita, lebih suka kalau setelah mausulnya, silah mausulnya itu domir huwa kembalinya ke si aladhi. Gak suka, beliau kurang setuju, kurang ser dengan yang pakai dorobtu, walaupun boleh mungkin secara teori. Nah cuman yang mustarok, nah saya gak tahu. Yaitu wajumlatun awshibuha alladhi wusil bihi kaman indil ladhi ibnuhu kufil. Itu dulu ah, masih banyak soalnya isim mausul itu. Yang belum itu adalah syarat jumlahnya. Isim mausul ini kan harus jumlah, jumlahnya harus apa? Kita akan ke balagho dulu nanti sebentar. Karena kan di balagho itu kan ada jumlah, tuh ada jumlah insya'iyah, ada jumlah khobariyah, ada jumlah tolabiyah. Nah yang boleh jadi isim mausul itu jumlahnya harus khobariyah, gak boleh jumlahnya itu tolabiyah. Tidak boleh setelah alat itu fi'il amr atau fi'il nahi, itu gak boleh. Gitu ya. Tidak boleh setelah isim mausul itu fi'il amr. Ya kan? Ra'aitu alladzi idribka. Gitu kan gak ada. Karena fi'il amr kan jumlah talabiyah. Nah makanya nanti apa itu jumlah insya, apa itu jumlah talabiyah, ada di balaghah idat 4 muqaddimah. Nanti saya baca. Ada pertanyaan? Belum lagi yang akan kita bahas itu adalah tadi kan ada aidnya, kemudian hadful aidnya. Si isim mausul ini kan bisa posisinya itu bisa rofa, bisa nasab, bisa sama jar, ya kan? Nah, aidnya bagaimana? Ketika si isim mausul ini rofa, aidnya bisa dihapus apa enggak? Ketika si isim mausul ini nasab, aidnya bisa dihapus apa enggak? Ketika si isim mausulnya ini jar, aidnya bisa dihapus apa enggak? Nah, itu nanti paling ujung pembahasan, paling ujung. Masih ada beberapa lah. Tapi kalau sudah beres paham nanti ketika baca tafsir, oh aid itu apa, rob itu apa, dihapus apa enggak dan seterusnya. Gitu ya. Gak ada menyalahi ilmu nahu, bukan balago, arud yang menyalahi itu. Balago mah sesuai. Justru istilahnya tuh, justru seseorang itu keluar dari balago kalau nahunya gak benar. Ketika sesuatu itu gak sesuai dengan nahu sorok, berarti dia keluar dari balago. Kalau arud baru, kofiyah lain lagi. Salah pernyataannya. Ciri-ciri kalimatnya itu benar, kalimat yang balik, kalimat fasih, itu apa? Gak keluar dari kaidah ilmu nahu. Sesuai dengan kaidah ilmu nahu pun kemudian berat diucapkan enggak masuk ke balaghah, laisa bibalighin. Orang yang baligh itu apa? Sesuai dengan ilmu nahu kemudian ucapannya itu ringan, enggak terlalu berat, gitu ya. Tadakdako itu kan puyeng bacanya. Tadakdako tu khafiq, ah pusing bacanya ya kan? Gitu ya. Tadakdako summa tuzalzilu. Ah itu kan berat di lidah. Secara suara betul, tapi berat di lidah tidak disebut baligh. Gitu maksudnya. Ada nanti contoh-contohnya. Kalau arud baru itu memang tabrak semua aturan. Lain lagi dia aturannya. Lebih tinggi lagi, bukan lebih rendah lagi. Lebih rumit lagi aturannya. Ilmu arud lebih tinggi lagi. Berarti yang paling bawah tuh, berarti yang paling bawah tuh bukan nahu sorok, durusulugoh. Durusulugoh baru nahu sorok gitu kan. Baru balaghah dengan tiga macam ilmunya. Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Nah, baru di atasnya ilmu arud. Puyeng ilmu arud itu. Ada pertanyaan lagi enggak? Ada pertanyaan enggak ada ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.